Artis kebanggaan Jawa Timur asli kelahiran kota dingin Malang, Ratu Bahagia Indonesia. Ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting, ada Cyber Community, Devi Aldiva, New Palapa. Oh, Coba minta tepuk tangannya Cyber Community mana dong? Alhamdulillah, terima kasih ya yang sudah berbagi ya.